Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang kita akan baca dua ayat. Ayat yang ke-14 dan ke-15 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Di antara sifat orang-orang munafikin, Allah sebutkan wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman. Kata Muslimin rahimahullah, yakni qabaluhum wa jalasu ilaihim, ini berjumpa dengan orang beriman atau duduk di hadapan orang beriman. Kalau mereka orang munafikin akan berkata, mereka berkata kepada orang beriman, kepada kaum mukminin, amanna, kami beriman. Yaitu seperti imannya kalian. Kalau bertemunya dengan orang beriman, mereka berkata, kami beriman seperti imannya kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, khalau di sini kata Sufyan rahimahullah taala mengandung makna raja'u, sehingga di sini disebut dengan mu'adda bi ila khala ila. Maksudnya ketika mereka kembali berpisah menjauh dari orang beriman, kembali ke syaitinihim, ke tokoh-tokoh mereka. Syaitin di sini yakni kubara ihim, ke tokoh-tokoh mereka. Satu faedah disebutkan sebutan rahimahullah, dikatakan tokoh-tokoh mereka sebagai syayatin karena diduhuri tamarudihim, karena nampak jelasnya kejahatan mereka, kengejaran mereka, penentangan mereka. Kata beliau, kullu maridin asyaitan adalah kullu maridin, semua yang menentang dan jahat. Sehingga semua kullu atin min jin awil ins aw gharihima, semua yang jahat, semua yang nampak kejahatan mereka, penentangan mereka, baik dari kalangan jin atau ins atau selainnya, dikatakan syaitan. Al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan. Kata Ibnu Taimin bukan maksudnya syaitan dari jin. Anjing hitam syaitan bukan maksudnya adalah syaitan dari kalangan jin, bukan. Tetapi karena kalbul aswad, anjing hitam itu adalah anjing yang paling jahat, yang paling jelek. Saya dikatakan al-kalbul aswad syaitan. Ketika mereka kembali ke tokoh-tokoh mereka, pembesar mereka, berpisah dari kaum mukminin, hanya kalangan mereka sendiri, mereka pun berkata, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah mengolok-olok orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala membalas olok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam perbuatan tughyan mereka melampaui batas, dalam kekufuran kenifakan, ya'mahun, tersesat. Al-amah itu maknanya adalah al-dalal. Ya mahum, al-amah maknanya adalah al-dalal. Ulmana maknanya adalah annallaha yubqihim ghalina fi tujanihim. Allah biarkan mereka iya terus tersesat dalam perbuatan mereka melampaui batas. Ada satu faedah yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu kata beliau, beda madda yamuddu dengan amadda yumiddu. Beda yang thulasi dengan yang rubai. Kalau yang thulasi itu seringnya untuk kejelekan. Wa namuddu lahu minal adabi madda. Ini untuk kejelekan. Kalau yang ruba'i itu untuk kebaikan. Wa madadnahum bifakihatin walahmin mimma yashtahun. Itu fi'il madda. Kalau thulatsi itu bisyar, seringnya kalau yang rubahnya untuk khair. Adapun faedah dua ayat ini, yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini menunjukkan dhulul munafiq, kerendahan, kehinaan orang-orang munafiq. Kenapa mereka hina? Karena mereka khain, mereka adalah pengkhianat. Sehingga yang menunjukkan kehinaan mereka, mereka takut. Ketika ada hadapan orang beriman, mereka mengaku beriman. Kami beriman seperti iman kalian. Karena takut kepada orang beriman. Dan ketika kembali ke tokoh-tokoh mereka, ya mereka pun berkata, innama akum. Yang kedua, di antara apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala qad yumli lidh-dhalim hatta yastamirra fi tughyani. Allah Subhanahu wa taala yumli, yani menunda azab. Amla yumli, yani tidak segera menyiksa, tidak segera menimpakan uqubah, menunda. Menunda kepada seorang zalim sehingga dia pun terus menerus dalam perbuatan tughyannya melampaui batasnya. Sehingga disebutkan para ulama kita, untuk seorang waspada di dosa dilakukannya, kata para ulama kita, innallaha yumhilu wala yuhmilu. Allah subhanahu wa ta'ala yumhilu. Yumhilu yani yumli, menunda, nunda azab. Wala yuhmilu, dan tidak ihmal, ya tidak membiarkan dosa begitu saja. Tetap ada perhitungannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yumhilu, kadang menunda azab bagi seseorang. Sehingga dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka di sini ada faedah berikutnya, yaitu tahdzirul insan at-taghi an yaghtarra bi di'amillah. Ini peringatan seorang yang sedang melakukan maksiat, yang sedang melakukan melampaui batas, jangan sampai dia tertipu dengan nikmat-nikmat Allah, nikmat dunia ini. Hadhihi ni'am qad takunu istidrajan minallah. Karena nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang diberikan dalam keadaan dia sedang berbuat maksiat, sedang berbuat tugian, melampaui batas, dan dia tetap dapat nikmat-nikmat duniawi, itu bisa jadi adalah istidraj. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia ia merasa aman, tiba-tiba datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Fathul Majid, secara kita bertauhid, satu hadis yang dibuatkan sebagai paralma kita, idza ra'aitallaha yu'til abda mina dunia ala ma'asi fa'alam annahu istidraj, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba dalam dia dalam keadaan dia sedang berbuat maksiat kepadanya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Disebutkan Syaikhul Rahman Al-Syih dalam Fathul Majid. Berikutnya di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah, anna sahibatu gyan yu'mihi hawa wa tugyanuhu an ma'rifatil haqq wa qabudi. Seorang yang sedang melampaui batas, seorang yang berbuat tugyan melampaui batas, itu kadang terbutakan oleh hawa nafsunya, oleh perbuatannya yang melampaui batas, sehingga tidak bisa melihat al-haq dan tidak bisa menerima al-haq. Dia tertutup oleh hawa nafsunya, oleh perbuatan yang melampaui batas, sehingga tidak bisa melihat al-haq dan tidak bisa menerima al-haq. Yang terakhir, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa minat tughyan, dan di antara bentuk melampaui batas itu adalah an yuqaddimal mar'u qaulahu ala qaulillah wa rasuli. Kata beliau, di antara bentuk tughyan, di antara bentuk melampaui batas itu adalah seorang lebih mengutamakan ucapannya, ucapan pribadinya, pendapat pribadinya daripada firman Allah dan rasulnya. Dia telah menyalahi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Dia yang terbentuk tugian adalah dia lebih mengutamakan pendapatnya, ucapan daripada firman Allah dan ucapan rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.